menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, dan supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariat ini. Bahkan banyak di dalam ayat-ayat Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan-keutamaan orang yang mencari ilmu, duduk di majlis ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Sehingga tentunya ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menghasung kita untuk senantiasa semangat di dalam mencari ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang menjagamu, sedangkan engkau menjaga harta. Tatkala kita memiliki ilmu, maka dengan ilmulah kita bisa menjaga diri kita, sehingga tahu mana yang halal, apalagi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, dan mengetahui mana yang haram yang harus kita tinggalkan. Berbeda dengan harta, kita yang capek menjaganya, takut hartanya hilang, takut hartanya berkurang, dan lain sebagainya. Sehingga cukuplah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Sebenarnya dengan satu ayat ini saja sudah cukup untuk menghasung kita semangat di dalam mencari ilmu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menaikkan, meninggikan derajat seseorang tatkala dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Berbeda dengan janji-janji makhluk. Berbeda dengan janji-janji manusia. Kadang-kadang berjanji seperti ini tapi menyelisihinya. Kadang-kadang berjanji yang lainnya tapi menyelisihinya. Kalau seandainya seorang pimpinan perusahaan menjanjikan kepada karyawannya, kalau kalian melakukan ini, melakukan itu, dalam setahun ini tidak bolos sama sekali, maka kalian akan diangkat derajatnya, akan diangkat pangkatnya. Kira-kira apa yang dilakukan karyawan tersebut? Berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba jangan sampai bolos pada tahun tersebut. Supaya apa? Supaya diangkat derajatnya, supaya diangkat pangkatnya. Padahal tadi kita sebutkan, kadang-kadang janji manusia itu tidak selalu tepat untuk melakukannya. Bahkan banyak di antara manusia yang menyelisihi janjinya, tapi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pimpinan perusahaan. Tapi sementara ketika Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hambanya akan diangkat derajatnya, akan ditinggikan pangkatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka beriman dan mereka memiliki ilmu, ternyata banyak di antara manusia, bahkan di antara kaum muslimin, yang mengabaikan perkara ini. Nah, sementara ketika manusia berjanji akan diangkat pangkatnya bersegera, tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu, mereka bersifat acuh, tidak peduli dengan ilmu, tidak semangat dengan ilmu. Padahal tentunya keutamaan seseorang itu bukanlah di hadapan manusia, akan dari keutamaan yang hakiki. Ketika seseorang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga disebutkan tadi, dengan satu ayat ini saja merupakan faktor pendorong bagi kita semuanya untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Dikarenakan Allah menjanjikan akan mengangkat derajat, akan mengangkat kedudukan seorang ketika dia beriman dan memiliki ilmu. Dan seseorang bisa memiliki ilmu dengan cara berusaha mencari ilmu, talabul ilmu. Nah, dan derajat di sini bukan hanya satu derajat saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan darajat, beberapa derajat, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, lakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi min ad-dunub misla jibali tihamah, sesungguhnya seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan mempunyai dosa yang beratnya bagaikan gunung, dosa yang beratnya bagaikan gunung. Betapa banyak dosa-dosa yang dilakukan. Fa idza sami'a al-ilma tsumma khafa wa raja'a wa taba, apabila dia mendengarkan ilmu kemudian tumbuh rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dalam ilmu tersebut disebutkan tentang halal dan haram, tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, disebutkan tentang keharaman-keharaman yang harus ditinggalkan, disebutkan tentang pengaruh-pengaruh dosa bagi kehidupan seseorang sehingga dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa raja'a ila manzilihi wa laisa alaihi dambun, kemudian dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak memiliki satu dosa pun. Dikarenakan ketika menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu, disebutkan perkara ini haram, ternyata dia pernah melakukannya, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Disebutkan lagi perkara yang berikutnya haram dan dia sering pernah melakukannya, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengampuni dosanya lagi. Sehingga ketika pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak ada dosa sedikit pun, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasihatkan, "Fala tufariku majalisal ulama." Maka janganlah kalian meninggalkan majelis-majelis ulama. Janganlah kalian meninggalkan majelis-majelis ilmu. Ini bisa kita rasakan. Tatkala kita jauh dari majelis ilmu, gersang hati kita. Kadang-kadang kita lebih mudah melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan dibandingkan melaksanakan ketaatan-ketaatan ketika jauh dari majelis ilmu. Nah, ini bisa kita rasakan. Mudah melaksanakan ketaatan. Sebaliknya ketika hendak melaksanakan apa, mudah melaksanakan kemaksiatan. Sebaliknya ketika hendak melaksanakan ketaatan, terasa berat melakukannya. Nah, tapi ketika kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan tumbuh kembali semangat kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini dirasakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mereka berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah keimanan mereka. Bahkan disebutkan seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan matanya. Pernah seorang sahabat datang bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, "Nafaqo Handalah." Handalah telah munafik. Dia menyebutkan terhadap dirinya telah munafik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepadanya, "Kenapa engkau katakan demikian?" Kemudian dia mengatakan, "Aku berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kami dengan surga dan neraka supaya beramal dengan amalan-amalan soleh yang bisa memasukkan dengan sebabnya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya meninggalkan keharaman-keharaman, kemaksiatan-kemaksiatan yang mana apabila dilakukan keharaman kemaksiatan bisa menjerumuskan kepada neraka. Ketika Rasulullah mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka di hadapan mata kami. Tapi ketika kami kembali ke rumah kami, kami tersibukkan kembali dengan istri-istri kami, dengan anak-anak kami, dengan urusan-urusan kesibukan yang lainnya. Kami banyak lalai, kami banyak lupa terhadap surga dan neraka. Nah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun merasakan yang demikian. Sehingga beliau berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, nafaqo handalah." Ketika bertemu dengan Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, handalah telah munafik." Rasulullah berkata, "Kenapa engkau katakan demikian?" Kemudian dia menyebutkan sebagaimana apa yang disebutkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berada di majlis Nabi, bertambah keimanannya. Seakan-akan melihat surga dan neraka di hadapan matanya. Tapi ketika pulang ke rumahnya, tersibukkan kembali dengan kesibukan-kesibukannya lain. Anaknya, istrinya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW menasihatkan dengan mengatakan, "Sa'atan, sa'atan." Nah, sesaat dan saat, ada waktunya untuk ini dan ada waktunya untuk yang lainnya. Nah, yang jelas dalam hadis yang mulia ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka merasakan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berada di majalisul ilmi. Tatkala berada di majlis ilmu, bertambah keimanannya. Benar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Tadi disebutkan tentang azab, siksa Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah keimanannya dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya melalui majlis ilmu. Kita bisa mendengarkan apa makna, apa tafsir daripada ayat-ayat tersebut yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya jangan sampai kita bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu, dikarenakan kerugiannya akan kembali kepada kita sendiri. Apalagi di tengah-tengah zaman kita ini, zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, baik ujian-ujian yang berupa syahwat atau ujian-ujian yang berupa syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, kesamaran-kesamaran di dalam menjalankan agama yang dilakukan oleh sebagian firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Kalau seandainya kita tidak dibekali dengan ilmu yang benar, maka kita akan terjerumus kepada syubhat ataupun kepada syahwat-syahwat yang ada di tengah-tengah kita. Nah, sehingga untuk membendung segala macam bentuk syubhat dan juga syahwat ini, diantaranya dengan majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah, sunnah Nabi SAW dengan pemahaman salafus salih. Nah, dikarenakan hati kita ini lemah, hati kita ini lemah, sementara syubhat ini menyambar-nyambar. Hati yang lemah ini kalau dibiarkan terus begitu, niscaya akan terbawa dengan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran dalam beragama. Sehingga na'udzubillah, kalau seandainya sampai menyimpang dari kebenaran, dari ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, Rasulullah SAW menasihatkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaj. Bersemangatlah engkau terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau bersifat lemah, bersifat malas. Hendaklah kita semangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat, baik itu mencari ilmu ataupun yang lainnya. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Nah, dan insyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-12, babul hasri al-izdiyad minal khairi fi awakhiril umur. Bab tentang hasuman untuk memperbanyak, menambah kebaikan pada akhir-akhir usia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fih man tadakkara waja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sehingga kalian bisa mentafakurinya, mentadaburinya bagi orang yang menggunakan akalnya. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan bab ini, bab hasungan untuk memperbanyak kebaikan pada akhir-akhir usia kita. Dikarenakan perlu kita ketahui bahwasanya akhir usia kita, apakah berada dalam kebaikan ataukah kejelekan, ini diantara perkara yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan kita di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengucapkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak tersisa antara dia dengan surga melainkan satu hasta saja. Sampai diungkapkan jaraknya dekat antara dia dengan surga, sedikit lagi akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Dikarenakan dia melakukan amalan-amalan kebaikan. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Akan tapi kitab Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya. Takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Bisa kita lihat dalam hadis ini, seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, amalan-amalan soleh yang nampak bagi manusia, sehingga seakan-akan jarak dia dengan surga itu tinggal sedikit lagi. Tapi ketika di akhir hayatnya, ternyata dia melakukan amalan-amalan kejelekan sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ini menyebutkan bahwasannya akhir amalan di antara perkara yang menentukan bahagia atau sengsaranya seorang hamba. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan dengan amalan penduduk neraka. Kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak antara dia dengan neraka seakan-akan satu hasta. Sudah dekat sekali kepada neraka. Dikarenakan kejelekan-kejelekan. Dikarenakan kita ketahui, di antara amalan-amalan, ada amalan yang mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka. Sebaliknya, ada juga amalan-amalan yang mendekatkan kepada neraka, menjauhkan dari surga. Amalan-amalan kejelekan, baik itu kesyirikan, baik itu kemaksiatan, kemunafikan, kefasikan, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Nah, fayasbiku alaihil kitab faya'malu bi'amali ahli jannah fayadukulaha. Kemudian takdir Allah mendahuluinya, sehingga dia melakukan amalan amalan penduduk surga. Ketika di akhir hayatnya, menjelang wafatnya, dia melakukan amalan-amalan soleh, sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Nah, jika kita ulangi lagi bahwasan dari sini, kita bisa ambil faedah, amalan akhir seorang hamba ini bisa menentukan bahagia atau sengsara seorang di akhirat nanti. Nah, saya di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu pada akhirnya, dan sebaik-baik amalanku pada akhirnya. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, akhir yang baik dalam kehidupan kita. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kisah tentang seseorang yang membunuh 100 jiwa. Sebelumnya 99 jiwa. Dia ingin bertobat, bertanya kepada seorang yang ahli ibadah, tapi dia bodoh, tidak memiliki ilmu. Saya telah membunuh 99 orang, apakah saya bisa bertobat? Tiba-tiba orang tadi mengatakan, tidak, tidak ada tobat bagimu. Orang ini marah, sehingga dia bunuh ahli ibadah tadi sampai 100 jiwa yang dia bunuh. Bertanya lagi kepada seorang alim, orang yang berilmu, apakah ada taubat dikarenakan telah membunuh 100 jiwa? Maka orang berilmu tersebut menjawab bahwasanya Allah Maha penerima taubat, tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disarankan dia berhijrah, pergi ke tempat yang di sana banyak orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, belum sampai kepada negeri tersebut, di pertengahan jalan meninggal dunia. Padahal dia belum melakukan amalan-amalan kebaikan, hanya baru bertobat saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika diakhiri kehidupannya dengan kebaikan, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat rahmat untuk mengambilnya. Nah, akhir kehidupan yang baik. Padahal sebelumnya dia seorang pembunuh, Tapi ketika akhir hidupnya dengan kebaikan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubatnya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepadanya. Nah, sehingga selayaknya bagi seseorang setiap bertambah usianya, setiap bertambah umurnya, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, setiap bertambah umur, perbanyak amalan-amalan soleh, Kita hendaknya bertekad dan berusaha tahun yang berikutnya amalan-amalan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, walaupun pada asalnya bertambah tahun semakin jelek keadaan. Nah, Nabi SAW mengatakan la yati zaman illa walladhi ba'dahu sarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan zaman yang berikutnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Semakin bertambah zaman, semakin jauh kepada zaman kenabian, semakin jauh daripada ilmu, sehingga bertambah banyak kerusakan-kerusakan dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dan yang lainnya. Tapi hendaklah kita berusaha dalam setiap tahun keadaan kita lebih baik. Nah, bahkan di antara keberhasilan seseorang beribadah di bulan Ramadan, di antara ciri-cirinya keadaan dia setelah Ramadan lebih baik dari keadaan dia sebelum Ramadan. Nah, ini di antara ciri bahwasanya dia berhasil dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Di antara ciri bahwasanya amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, keadaan dia setelah Ramadan lebih baik daripada keadaannya sebelum Ramadan. Nah, lebih baik dalam masalah ibadah, qiyamul lailnya lebih baik daripada keadaannya sebelum Ramadan. Nah, dan hendaknya tadi setiap kita bertambah umur, kita memperbanyak amalan-amalan. Nabi SAW mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa si'u amalu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek pula amalannya. Ini orang yang paling jelek. Panjang umur tapi jelek amalannya. Sementara orang yang paling baik, yang panjang umur tapi baik amalannya. Nah, tapi tentunya bagi para pemuda pun hendaknya dia memperbanyak amalan-amalan soleh. Kenapa? Dikarenakan manusia tidak mengetahui kapan dia meninggal dunia. Kadang-kadang meninggal ketika masa mudanya, atau kadang-kadang meninggal ketika masa tuanya. Sehingga yang muda ataupun yang tua tetap semangat di dalam memperbanyak amalan. Nah, apalagi yang tua semakin bertambah usia, semakin dekat kepada kematian, hendaknya dia memperbanyak amalan-amalan soleh. Begitupun yang muda, dikarenakan tidak ada yang mengetahui kapan seorang meninggal dunia. Kadang-kadang Allah mencabut nyawanya ketika dalam keadaan muda. Nah, sehingga ada keutamaan tersendiri bagi orang yang muda tapi dia semangat di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Dia semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam suatu hadis, sab'atun yudilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan semuanya dalam keadaan hufatan uratan gurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dikumpulkan semuanya, didekatkan matahari oleh Allah Subhanahu wa taala sampai merasa kepanasan yang luar biasa, sehingga di antara mereka ada yang berkeringat sampai tumitnya, ada juga sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pusarnya, bahkan ada yang berkeringat sampai mulutnya atau lebih daripada itu, sesuai dengan amalan-amalannya. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada pohon untuk berteduh, tidak ada rumah untuk berteduh, tidak ada dinding-dinding bayangannya yang bisa diteduhi, kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih muda tapi rajin ibadahnya. Ini keutamaan. Masih muda tapi rajin dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah, semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Rajin dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu. Rajin di dalam melaksanakan qiyamul lail. Rajin dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah suatu keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan satu ayat dari bab ini, yaitu surah Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi man tadakkara wa ja'akumun nadir." Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian hingga kalian bisa mentafakurinya, sampai kalian bisa mentadaburinya, mentafakurinya bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Di mana ini merupakan potongan dari ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka berada di jahannam. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yuhaffab anhum min adabiha kadalika najzi kulla kafur. Mereka mendapatkan adab jahannam. Nah, dan juga mereka tidak diringankan adabnya, siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah balasan bagi setiap orang-orang yang kafir. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah. Dalam keadaan mereka berteriak, dalam keadaan mereka menjerit di dalam api neraka dan mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengamalkan amalan soleh, ghairalladzi kunna na'mal, selain amalan-amalan yang dahulu kami lakukan di dunia. Nah, ini pernyataan orang-orang kafir ketika berada di neraka, berangan-angan ingin kembali ke dunia, kemudian beramal dengan amalan baik. Nah, tapi tentu ini merupakan angan-angan yang kosong. Dikarenakan ketika di akhirat tidak akan dikembalikan lagi dunia. Tidak ada istilah reinkarnasi. Nah, dunia tempatnya beramal. Adapun akhirat tempatnya balasan terhadap amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Nah, dan walaupun dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Allah mengetahui terhadap perkara-perkara yang belum terjadi, yang sudah terjadi, bahkan perkara-perkara yang mustahil untuk terjadi, kalau terjadi Allah akan mengetahuinya. Ketika di akhirat, mustahil mereka dikembalikan ke dunia. Tapi Allah mengetahui kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia ketika di akhirat, mereka akan kembali melakukan amalan-amalan kejelekan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ketika mereka ingin keluar dari api neraka, kemudian mengatakan, kembalikan saya ke dunia, saya akan beramal bukan dengan amalan yang dahulu saya lakukan. Allah mengatakan, awalam nu'ammirukum ma yatadakkaru fih man tadakkara wa ja'akumun nadir, bukankah kami telah memanjangkan usia kalian, nah, hingga saat kalian bisa berpikir, bagi orang-orang yang memikirkannya, mentadaburinya. Nah, di mana maknanya? Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian sehingga kalian mampu untuk berpikir, mampu untuk mentafakuri, bagi orang-orang yang bisa mentafakurinya, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, dan bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Dan para ulama berselisih tentang umur di sini. Bukankah kami telah memanjangkan umur? Berapa disebutkannya panjang umur di sini? Nah, qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, berkata Ibnu Abbas dan juga para ahli tahqiq di antara para ulama, maknanya awalam nu'ammirkum sittina sana, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sampai 60 tahun? Wa yu'ayyiduhu al-hadis alladhi sanadkuruhu insyaallah, dan memperkuat pendapat ini hadis yang insyaallah akan kami sebutkan nanti. Wa qila ma'nahu 18 sana, dan disebutkan sebagian maknanya itu adalah 18 tahun. Wa qila 40 sana, dan juga dikatakan oleh sebagian ulama yang disebut dengan dipanjangkan umur di sini sampai 40 tahun. Qala al-Hasan wal Kalbi wa Masruq, ini pendapatnya Hasan, Kalbi dan juga Masruq. Nah, wa naqala an Ibn Abbas aydan, wa nukila an Ibn Abbas aydan, dinukilkan juga dari Ibn Abbas, wa naqalu anna ahlal madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sana tafarraga lil ibadah. Nah, mereka menukilkan dari Ibn Abbas bahwasanya al-Madinah, penduduk Madinah, mereka apabila salah seorang di antara mereka mencapai usia 40 tahun, mereka memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Wa qila wal bulugh, dan dikatakan juga makna dipanjangkan umur di sini sampai usia balig. Nah, sampai usia balig. Ini di antara pendapat-pendapat ulama tentang makna umur di mana seseorang ini bisa mentafakuri, mentadaburinya. Sebagian mengatakan 60 tahun, sebagian mengatakan 18 tahun, 40 tahun. Ada juga yang mengatakan ketika mencapai usia balig. Nah, yang jelas dari ayat ini menunjukkan bahwasannya kullama talab insani umur kana aula bitadakkur, setiap manusia bertambah umurnya maka lebih utama untuk lebih mentafakurinya lagi. Nah, mentadaburinya, mentafakurinya. Seorang bertambah umur hendaknya dia mentafakurinya, Nah, dan juga tentunya ketika seorang bertambah umur, nah, berarti dia harus mengetahui apa-apa yang harus dilakukannya di dunia ini. Kalau seandainya melaksanakan ibadah, dia harus tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, dan bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang wajib bagi setiap manusia untuk bersemangat ketika pada akhir umurnya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga ketika masa muda, hendaklah dia memperbanyak ketaatan. Tapi ketika seorang bertambah tua, maka lebih diwajibkan lagi. Nah, sangat ditekankan sekali untuk semakin memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi perkara-perkara yang Allah wajibkan, baik itu rukun Islam ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, dan hendaklah dia memperbanyak istighfar, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah terus bertambah usianya. Nah, sudah lanjut usia dan lain sebagainya, maka hendaklah dia terus memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nasr ayat 1-3, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau lihat manusia, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuji Rabbmu, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang menerima taubat. Di mana surah ini disebutkan oleh para ulama akhirus surah nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan akhir surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah SAW memasuki usia tua, sudah dekat dengan waktu wafatnya, di mana di dalam hadis dan asbab atau disebutkan tentang turunnya ayat ini, atau yang menafsirkan ayat ini, kisah yang menakjubkan di mana kaum Ansar mereka mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengatakan, "Kenapa engkau mengajak Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk bermusyawarah denganmu bersama para pembesar-pembesar sahabat, sementara orang yang seusia dengan Ibnu Abbas yang lainnya engkau tidak mengajaknya?" Nah, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempunyai majlis. Dalam majlis tersebut orang-orang pilihan, orang-orang yang berilmu untuk diajak bermusyawarah. Di antaranya para pembesar sahabat yang mengikuti perang Badar. Akan tetapi Ibnu Abbas yang usianya masih muda ketika itu dimasukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sementara pemuda-pemuda yang lainnya yang sebaya dengan Ibnu Abbas, Umar tidak memasukkannya ke dalam majelis musyawarahnya. Sehingga ditanyakan oleh sebagian orang-orang Ansar, kenapa demikian? Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada suatu hari beliau mengumpulkan para pembesar-pembesar sahabat. Di antaranya para sahabat yang mengikuti perang Badar. Diajak pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Umar bin Khattab bertanya kepada para pembesar sahabat. Nah, dan bertanya juga kepada Ibnu Abbas tentang suatu ayat. Supaya mereka mengetahui bagaimana keilmuan Ibnu Abbas terhadap tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ayat yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada para pembesar sahabat, ayat yang kita bacakan tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, kemudian ketika ditanyakan kepada para pembesar sahabat ketika itu, sebagian mereka mengatakan innallaha qala lirasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasru wa fathu Makkah, ketika datang, apabila datang pertolongan Allah, wa futihat Makkah, dan dimenangkannya kota Makkah, maka hendaklah bertasbih dengan memuji Allah dan beristighfar kepada-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Ini yang ditafsirkan oleh sebagian pembesar-pembesar para sahabat ketika itu, menafsirkan dengan zahir yang nampak daripada ayat tersebut. Apabila datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan kota Mekah menjadi negeri Islam, maka hendaklah bertasbih mensucikan Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menerima taubat, zat yang menerima taubat, ditafsirkan dengan zahirnya. Sebagian sahabat yang lainnya terdiam. Nah, tidak berkomentar. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengalihkan kepada Ibnu Abbas, "Ma taqulu ya Ibnu Abbas?" Apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang ayat ini? Kata Ibnu Abbas, "Inna hadhihi surah na'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lihat. Pemahaman yang sangat luar biasa dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat yang terkenal keilmuannya. Bahkan disebutkan sebagai ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ahli tafsir dari kalangan tabi'in, kebanyakan mereka muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di antaranya dengan barokah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkanlah tafsir kepadanya. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya ayat ini merupakan pengumuman dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kefakihan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Nah, di mananya apabila datang pertolongan dan dibukakan kota Mekah, maka ini merupakan alamat dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Nah, sehingga bertasbihlah kepada Rabbmu dengan memujinya dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang menerima taubat. Jadi ayat ini bisa kita ambil faedah ketika seseorang pertama usia hendaklah dia memperbanyak untuk bertasbih, memuji Allah dan juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila datang pertolongan Allah, dibukakan kota Mekah menjadi negeri Islam, yang mana ini merupakan alamat tanda dekatnya ajal. Sehingga bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dan juga beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, beliau memperbanyak untuk mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di dalam ruku dan juga sujudnya sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat tersebut. Beliau mengucapkan kalimat tasbih subhanaka, nah aku memujimu ya Allah, dan juga beliau bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika, dan juga beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala allahumma ighfirli, mengamalkan ayat tersebut dengan perbanyak bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di dalam ruku dan juga sujudnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita bacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan hasungan untuk memperbanyak amalan kebaikan di akhir-akhir usia seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Billahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.